Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnari thumma amma ba'd fa ma'asyiral muslimin ikhwati fillah ra'akumullah walhamdulillah pada pagi hari ini 3 Jumadal Ula 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 29 Desember 2019 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam Al-Adabul Mufrad. Namun sebelum kita melanjutkan hadis yang telah kita bacakan pada pertemuan yang terakhir, ingin sedikit saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada al-hadirin secara umum bahwasanya salah satu amalan soleh yang sangat dianjurkan, yang sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-istighlal bil waqti, memanfaatkan waktu-waktu pada kehidupan kita di dunia ini dengan menggunakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia, fa idza faragta fansab, apabila kalian mendapati waktu-waktu luang kalian, waktu-waktu senggang kalian, fansab, maka semangatlah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hal ini telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang sangat banyak dilalaikan oleh manusia. As-sihhatu wal faragh. Yang pertama adalah kesehatan dan yang kedua adalah waktu luang. Sehingga waktu luang ini sebenarnya sebuah imtihan, sebuah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap hambanya. Apakah hamba tersebut lantas bisa lolos dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut, ataukah ternyata hamba tersebut terjatuh dan gagal sehingga dia tidak lolos di dalam ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan tadi. Karena waktu luang ini bagaikan sebilah pedang yang memiliki dua mata yang tajam. Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah telah menyebutkan di dalam banyak nasihatnya yang berkaitan dengan istighlal bil waqt, agar seorang itu bisa memanfaatkan waktu-waktu luang yang ada pada dirinya. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah mengatakan bahwa idha'atul waqti, ketika seseorang itu menyia-nyiakan waktunya, membuang-buang waktunya pada perkara-perkara yang la yanfa, yang tidak bermanfaat baginya, apakah itu di dunia maupun di akhirat. Karena perkara-perkara yang bermanfaat bagi seorang itu terbagi menjadi dua. Ada yang bermanfaat baginya di dunia, dan yang kedua ada yang bermanfaat baginya di akhirah. Ada juga bahagian yang ketiga, yaitu akan bermanfaat bagi dia di dunia dan akhiratnya. Adapun yang pertama hanya bisa memberikan manfaat maslahat untuk dia di dunianya, maka ketika seorang mencari ma'isyah dengan meniatkan untuk memenuhi kebutuhan hajat-hajat keluarganya, anaknya, istrinya, orang tuanya mungkin, atau semuanya, pihak-pihak yang dia tanggung, kalau dia tidak meniatkan dalam istighlal waktu tersebut untuk benar-benar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka maslahat duniawiyah yang dia dapatkan, dia akan mendapatkan gaji setiap bulan, dia akan mendapatkan uang setiap bulan, sebatas itu. Akan tetapi apabila dia bisa meniatkan mencari ma'isyah tersebut, talabur rizqi, mengisi waktunya dengan mencari ma'isyah, mengisi waktu luangnya dengan mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dia niatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga besarnya agar keluarga besarnya tidak menjadi orang-orang yang minta-minta, menjadi hina di hadapan manusia, maka dengan niat yang mulia tersebut amalan tadi bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Adapun amalan-amalan soleh yang bisa memberikan manfaat maslahat kepada seseorang la fid dunya, akan tetapi bisa memberikan manfaatnya kelak di akhirat, adalah mayoritas dari amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia mengerjakan qiyamul lail 1 jam, 2 jam, 3 jam sebelum azan subuh berkumandang, mungkin yang ada di pikirannya, yang ada di benaknya, waktu istirahatnya akan berkurang. Manfaat yang bisa dia rasakan dari istirahat secara maksimal akan berkurang. Mungkin dari tim medis akan memberikan sebuah saran kepada dia untuk jangan terlalu banyak beribadah, karena bisa dalam tanda kutip memudaratkan, memberikan dampak negatif kalau terlalu sering bergadang. Tapi dia tidak peduli itu semua, karena yang diharapkan adalah maslahat ukhrawiyah. Waktu luangnya, waktu istirahatnya dia korbankan untuk qiyamul lail 2 jam, 3 jam kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara kasat mata kehidupan dunianya mendapatkan kerugian dalam tanda kutip, akan tetapi hakikatnya dia telah memanfaatkan waktu-waktu yang ada dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula amalan-amalan ibadah yang lainnya, salat 5 waktu mungkin bisa memangkas waktunya yang seharusnya dia bisa menghasilkan ini dan itu dalam bisnisnya, yang harusnya dia bisa demikian dan demikian dalam kehidupan keluarganya dan yang seterusnya, tapi karena harus beramal, karena harus berangkat ke masjid, karena harus bertalabul ilmi, akhirnya terkikis waktu demi waktu. Padahal itulah yang dituntut dalam syariat Islam. Ketika seseorang benar-benar idza faragta fansab, kalau ada waktu segera lakukan amalan soleh. Kalau ada waktu segera lakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kita akan mengerjakan amalan demi amalan, ketaatan demi ketaatan, kecuali pada waktu-waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Maka nasihat kepada diri saya pribadi dan kepada ikhwah sekalian, ya ra'akumullah, agar kita bisa benar-benar memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Karena idha'atal waqti asyaddu minal mauti, kata Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah. Menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu, itu lebih parah keadaannya daripada kematian yang akan menjemput kita cepat atau lambat. Karena menyia-nyiakan waktu itu hakikatnya seorang sudah memutus hubungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang dijemput oleh kematiannya, yang terputus darinya adalah kehidupan duniawiyah. Tapi kalau di masa hidupnya dia memanfaatkan untuk amalan-amalan ketaatan, maka hubungannya dengan Allah tidak akan terputus. Maka orang-orang yang menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktunya begitu saja, hakikatnya dia telah menzalimi dirinya sendiri sebelum dia menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb yang tidak dia ibadahi. Wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah yara'akumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, yang alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang ke-118 dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu ardah, ketika beliau menukilkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, la taqumu sa'atu, tidak akan ditegakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hari kiamat, hatta yaqtular rajulu jarahu wa akhahu wa abahu, sampai seorang berani membunuh tetangganya, berani membunuh saudara kandungnya, dan dia berani membunuh ayahnya. Wal'iyadzubillah. Ini adalah tanda-tanda ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan mendekatkan hari kiamat di tengah-tengah kehidupan manusia. Bab yang berikutnya disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babun la yu'zi jarahu. Bab yang akan menjelaskan kepada kita tentang la yu'zi jarahu, tidak bolehnya seorang muslim mengganggu tetangganya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Musannif alaihi rahmatullah bisanadihi an Abi Hurairah. Dengan sanadnya Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, Abdurrahman ibn Sakhrin Ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yaqul, Abu Hurairah pernah mengatakan, qila lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, pernah terkisah ada beberapa para sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Secara global, pertanyaan yang akan disampaikan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum ini berkaitan dengan keadaan dua orang wanita. Jadi pembahasan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan keadaan dua orang wanita yang masing-masingnya akan disebutkan keadaannya oleh para sahabat dan akan dihukumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa wanita yang pertama tempatnya adalah di neraka, adapun wanita yang kedua tempatnya adalah di syurga. Itu gambaran hadis secara umum. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan taqumul layla wa tasumun nahara wa taf'alu wa tasaddaqa wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah ini dalam riwayat ini dimubhamkan, tidak dikenal, akan tetapi setelah diteliti, ditelaah oleh para muhaddithin, ternyata nama dari wanita tersebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan namanya. Kenapa sampai ke zaman kita ditutupi fulanah, si dia, si A, untuk menjaga kehormatan dia sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala? Karena riwayat ini setelah disebutkan namanya secara ta'yin oleh beberapa orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi menghukumi dia sebagai ahlun nar, padahal dia masih hidup. Maka para sahabat untuk menjaga apa yang dimiliki dari perasaan wanita tersebut, dimubhamkan namanya fulanah, fulanah, fulanah. Begitu pula yang kedua, akan disebutkan dengan nama fulanah, si A, si B. Dimajhulkan, tidak disebutkan namanya satu persatu secara ta'yin. Padahal di hadapan Nabi disebutkan. Inna fulanatan, si A ya Rasulullah, taqumul layla. Dia adalah seorang wanita yang luar biasa amalan ibadahnya. Jangankan mengerjakan salat-salat wajib, taqumul layla, dia sering bangun di tengah malam, qiyamul layl. Jangankan yang wajib, yang sunnah dikerjakan oleh wanita ini. Watasumun nahar, begitu pula di antara amalan-amalan yang banyak dikerjakan oleh wanita tersebut, tasumun nahar, dia sering berpuasa di siang hari, puasa-puasa nafilah, puasa sunnah. Wataf'al watasaddaq, banyak amalan-amalan lain yang dikerjakan olehnya ya Rasulullah. Watasaddaq, dan dia bersedekah kepada tetangga-tetangganya, kepada orang-orang di sekitarnya, kepada orang tuanya, kerabatnya, dan yang seterusnya dari orang-orang yang membutuhkan. Akan tetapi ada satu kemaksiatan yang disampaikan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari apa yang dikerjakan oleh wanita tersebut. Tu'dhi jiranaha bilisaniha. Akan tetapi ya Rasulullah, bersamaan dengan amalan-amalan ibadah yang banyak dikerjakan oleh wanita tersebut, dia sering mengganggu tetangganya dengan lisannya. Sedekah kepada tetangganya, memberikan hadiah, iya. Tapi di sisi yang lain, habis tetangganya dijelek-jelekkan, habis tetangganya digibahi, digunjing. Ini satu kemaksiatan yang disebutkan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Luar biasa. Ikhwati fillah yarakumullah. Ketika seorang wanita itu adalah dikenal sebagai abidah, ahli ibadah, ini menunjukkan kualitas ibadah yang ada di sisi wanita tersebut luar biasa, tidak sembarangan. Karena apa? Karena fitrah seorang wanita adalah seperti apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, naqisatu aqlin wa dinin. Akalnya kurang, ibadahnya kurang. Ini hakikat utamanya, tabiat dasarnya. Mereka kurang akalnya, mereka pun kurang agamanya. Ini wanita-wanita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di hadapan syariat yang mulia ini. Jadi gak akan bisa diprotes dan gak akan bisa dianulir, karena ini merupakan sebuah ketetapan dari syariat Islam bahwasanya para wanita adalah makhluk-makhluk yang lemah akalnya dan agamanya. Maka apabila didapati seorang wanita yang dalam tanda kutip tidak lemah agamanya, bahkan sangat bersemangat qiyamul lail, berpuasa nawafil, sering bersedekah dan yang seterusnya dari amal-amalan soleh, taf'al, taf'al, banyak yang dia kerjakan, menunjukkan kualitas ibadah dia luar biasa. Karena dalam sebuah isyaratnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menyampaikan, wanita itu sebenarnya tidak perlu banyak mengerjakan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunnah. Kenapa? Apabila mereka fokus, konsisten di dalam amalan-amalan wajib saja, maka para wanita itu akan selamat dalam kehidupan dunianya, dan nanti di syurga akan dipersiapkan sebuah tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis yang menunjukkan akan hal ini. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha, dalam riwayat lain wa ata'at zaujaha. Apabila seorang wanita mengerjakan sholat lima waktu, apabila seorang wanita berpuasa di bulan Ramadan, enggak usah qiyamul lail, enggak usah puasa sunnah, kewajiban saja. Wa ata'at ba'laha, kewajiban yang berikutnya dia mentaati suaminya. Maka di akhir hadisnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan nanti di akhirat wanita yang seperti ini keadaannya, artinya hanya amalan kewajiban saja yang dia kerjakan, amal-amalan sunnahnya kurang. maka dia akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, udkhuli ilal jannah min ayyi abwabin syi'ti. Dalam riwayat lain ada tambahan thamaniyah. Masuklah engkau wahai fulanah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dari 8 pintu syurga yang mana saja engkau inginkan. Padahal qiyamul lail enggak ada. Padahal puasa sunnahnya enggak ada. Karena memang tabiat dasar seorang wanita melakukan sedikit saja amalan soleh akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang wanita yang keadaannya luar biasa seperti dalam hadis ini. Bukan hanya amalan kewajiban, sunnah dikerjakan oleh dia. Puasanya, sedekahnya, salatnya, semuanya dikerjakan oleh dia, luar biasa. Akan tetapi sayangnya satu kekurangannya. Dia enggak bisa menjaga lisannya. Ghibah adalah satu hal yang sangat-sangat lumrah bagi dirinya. Menyakiti tetangganya dengan lisannya satu hal yang sangat biasa bagi dirinya. Ternyata ini yang dipermasalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la khaira fiha hiya min ahli nar. Enggak ada kebaikan pada wanita tersebut. Dia akan masuk ke dalam neraka Allah wal iyadhu billah. Ini hukum ta'yin langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa si fulanah yang tadi amalannya luar biasa kita sebutkan satu persatu, ternyata karena lisannya mengganggu tetangganya, tetangganya enggak selamat dari tajamnya lisan dia, akhirnya dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka wal iyadhu billah. Hiya min ahli nar. Ini keadaan wanita yang pertama. Keadaan wanita yang kedua, faqala, maka para sahabat qalu, afwan, maka para sahabat bertanya tentang keadaan wanita yang kedua. Wa fulanatun, adapun si B ya Rasulullah, tusallil maktubah, dia hanya mengerjakan salat wajib. Wa tasaddaqa bi aswarin, dan dia hanya pernah bersedekah dengan aswar. Aswar itu artinya adalah al-qita'u minal laban al-mujammad. Bahasa mudahnya al-qita'u minal jubun. Sepenggal, sedikit, sepotong dari keju. Itu yang dia sedekahkan. Enggak seperti model wanita yang pertama, banyak dia sedekahnya, kemana-mana dia sedekah. Jadi wanita yang kedua, salat qiyamul lailnya enggak ada. Dan ini wajar, sebenarnya ma'zur bagi seorang wanita, apalagi ummahat. Apalagi para ibu yang memang kerjaan mereka luar biasa, sangat berat. Mentarbiah anak, mengurus rumah suami, melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yang soleh, dan yang seterusnya. Gak bisa dirinci satu persatu. Yang jelas memang syariat memandang bahwa tugas seorang di rumah itu sudah berat. Sehingga qiyamul lail tidak dikerjakan, gak ada masalah. Dihasung oleh Nabi SAW, akan tetapi apabila wanita tidak mengerjakannya, gak ada masalah. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Dalam hadis ini diambil faedahnya oleh para ulama bahwa seorang wanita itu cukup melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan taklif beban kepadanya. Kalau enggak mampu lagi untuk melaksanakan qiyamul lail, ya sudah enggak usah dipaksa. Daripada qiyamul lail dikerjakan oleh wanita tersebut, ternyata kewajiban suaminya terlantar, ternyata kebutuhan anak-anaknya terlantar, dan yang seterusnya. Maka keadaan wanita yang kedua yang ditanyakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum arbahum demikian. Fulanah tusallil maktubah, hanya salat wajib ya Rasulullah 5 kali. Rawatibnya tidak, setelah maghrib enggak dikerjakan, setelah isya enggak ada waktu, sibuk. Wa tasaddaqa bi aswar. Dan dia bersedekah pun hanya dengan perkara yang sedikit, sepotong dari keju, al-laban al-mujammad. Susu yang sudah dipadatkan. Wala tu'zi ahadan. Ini tuh amalannya dua yang disebutkan oleh para sahabat, salat dan sedekah dengan perkara yang kecil lagi. Akan tetapi di antara kelebihannya apa? Wala tu'zi ahadan. Akan tetapi ya Rasulullah, dia enggak pernah mengganggu seorang pun dari kalangan tetangganya. Faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam sabdanya beliau, hiya min ahlil jannah. Dia adalah seorang wanita yang akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Intaha kalamuhu sallallahu alaihi wasallam. Selesai penukilan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Hadis ini sebenarnya terulang pada beberapa pertemuan-pertemuan yang ada ketika kita membahas hak-hak para tetangga yang sangat mulia, yang harus diangkat, yang harus dimuliakan. Pernah kita menukilkan hadis ini. Hadis ini memiliki sangat banyak kandungan fawaid. Sangat banyak kandungan faedah. Di antaranya adalah kita melihat bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum memiliki al-hirsus syadid, semangat yang sangat luar biasa untuk bisa menuntut ilmu, meminta fatwa langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebenarnya para sahabat bisa untuk mengambil kesimpulan sendiri bahwa wanita A yang pertama tadi kurang bagus akhlaknya. Bisa para sahabat mengambil kesimpulan. Wanita yang kedua, si B, bagus akhlaknya dan baik. Ini yang memang dituntut oleh syariat Islam. Walaupun sebatas maktubat, perkara-perkara yang wajib tapi tidak mengganggu siapapun. Bisa para sahabat mengambil kesimpulan itu. Karena mereka azkiya, al-fudhala, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Akan tetapi karena mereka benar-benar ingin mendapatkan fatwa langsung, ilmu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ditanyakanlah hal tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari riwayat ini adalah at-tahdziru minal wuku'i fima ya'kul ajrat ta'at. Untuk kita berhati-hati dari amalan-amalan su', dari amalan-amalan kejelekan, yang ternyata amalan-amalan kejelekan itu bisa menghapus wal'iyadzubillah amalan-amalan kebaikan. Seorang selama hidupnya mengerjakan amalan soleh, amalan soleh, amalan soleh. Tapi dia tidak menjaga dirinya dari melakukan amalan-amalan kejelekan. Termasuk ghibah, an-namimah, dan yang seterusnya. Maka sebagaimana amalan kebaikan bisa menghapus kesalahan, bisa menghapus dosa, kemaksiatan, begitu pula sebaliknya. Amalan kemaksiatan, amalan dosa, bahkan wal'iyadzubillah yang paling tinggi, kekufuran. Ketika seorang sudah kufur, artinya kan mengerjakan satu amalan sayyi. Satu amalan yang sangat-sangat jelek. Dengan satu amal kekufuran tersebut, hapus semua amalan-amalan soleh yang dia pernah kerjakan daripada kehidupan dunianya. Turun sedikit, tidak kekufuran, levelnya lebih rendah, akan tetapi sangat-sangat besar dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, asyirku, kesyirikan. Dan tidak sedikit para ulama yang mengambil kesimpulan bahwa kesyirikan ini bahagian dari kekufuran. Karena sangat dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan diancam pelaku kesyirikan tersebut masuk ke dalam an-nar. Bahkan sekelas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diingatkan oleh Allah jalla wa ala, la in asyrakta, wahai Nabi alaihi salatu wassalam, kalau seandainya engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, habis semua, terhapus semua amalan-amalanmu. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil faedah penting. Bukan hanya kebaikan yang bisa menghapus kejelekan, kejelekan pun bisa menghapus kebaikan-kebaikan kita. Jadi hati-hati dari beramal dengan amalan-amalan yang toleh, amalan-amalan kemaksiatan, karena khawatir kita, sholat kita yang sudah kita kerjakan, puasa yang sudah kita kerjakan, sedekah yang sudah kita kerjakan, thalabul ilmi yang sering kita kerjakan, habis pahalanya. Kenapa? Sering bermaksiat, sering berdusta, sering berkhianat, sering bernamimah, sering berghibah, sering melihat perkara-perkara yang haram, sering mendengarkan perkara-perkara yang haram, dan yang seterusnya dari bentuk-bentuk kemaksiatan yang sangat banyak. Jangan dianggap kemaksiatan itu bisa lewat begitu saja tanpa memberikan asar, tanpa memberikan pengaruh kepada pelakunya. Terkisah dari beberapa kalangan at-tabi'in yang mereka itu tidak mau sama sekali untuk mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan. Ditanyakan oleh beberapa sahabat mereka, Kenapa engkau tidak mau, wahai imam, untuk melakukan satu kemaksiatan pun? Kata dia, wallahi inni la ara fil ma'siyati atharan li ahli wa li an'ami. Sesungguhnya, demi Allah, aku melihat, aku menyaksikan, ketika aku melakukan kemaksiatan, itu sangat berpengaruh kepada keluarga-keluargaku dan hewan-hewan ternakku. Hewan-hewan ternak yang biasanya mungkin dikasih makan manut, disuruh ini manut, dan yang seterusnya. Ketika imam tabi'in tersebut bermaksiat, langsung gak mau diatur. Begitu pula keluarganya, mungkin istrinya dinasehati manut, nurut, anak-anaknya pun baik, soleh, dan yang seterusnya. Ketika bermaksiat, berubah semuanya. Kok tiba-tiba istri jadi keras kepala, kok tiba-tiba anak-anak sulit diatur, jadi nakal sekali, bandel sekali, dan yang seterusnya. Ternyata dilihat apa? Karena kemaksiatan sang kepala keluarga. Hati-hati ikhwati fillah ya rahimakumullah, jangan kita anggap kemaksiatan kita itu ditulis dosa oleh malaikat, habis. Nanti kita mengerjakan amalan soleh, terhapus. Ya enggak seenak itu. Ada asarnya. Sebagaimana al-khairat, amalan-amalan baik, amalan-amalan soleh, ada asarnya, ada pengaruh kebaikan untuk orang-orang yang di sekitarnya, paling tidak untuk dirinya sendiri, akan mengangkat derajatnya ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pula as-sayyi'at, amalan-amalan jelek pun akan memberikan asar. Termasuk wanita tadi, jenis yang pertama, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa atau hiya min ahlin nar. Bahkan la khaira fiha, tidak ada kebaikan sedikit pun pada wanita tersebut. Kasarannya apa? Ikhwati fillah yarhamakumullah. Salat sunnahnya, qiyamul lailnya enggak teranggap, puasa sunnahnya enggak teranggap. Kenapa? Karena asar, pengaruh yang jelek dari lisannya. Enggak bisa dia jaga lisannya. Enggak bisa dia tahan lisannya. Enggak bisa dia menyelamatkan tetangganya dari tajamnya lisan dia. Akhirnya semua amal-amalan soleh ini dikatakan oleh Nabi SAW, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada dirinya. Hiya min ahli nar. Dia masuk ke dalam an-nar, neraka Allah wal-iyadu billah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Faedah yang berikutnya, yang bisa kita ambil dari riwayat yang mulia ini, adalah at-tarhibu min adhiyatil jar. Untuk kita berhati-hati, sangat berhati-hati dari mengganggu tetangga-tetangga kita. Perhatikan lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha hiya min ahli nar. Wanita tersebut tidak memiliki kebaikan sedikit pun, dia masuk ke dalam neraka Allah. Sebabnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Perhatikan ucapan para sahabat. Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Bahwa wanita tersebut mengganggu tetangganya dengan lisannya. Ini baru dengan lisan, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Hati-hati. Bayangkan bagaimana apabila yang kita ganggu dari tetangga-tetangga kita dengan menggunakan tangan-tangan kita. Dengan menggunakan kekasaran-kekasaran diri kita. Kita tendang, kita pukul, dan yang seterusnya. Bayangkan apa yang akan didapatkan oleh orang tersebut dari kemurkaan Allah wal'iyadzu billah. Dengan lisannya saja. Seorang wanita bisa masuk ke dalam an-nar. Maka bagaimana apabila seorang mengganggu tetangganya dengan model gangguan yang lebih daripada al-ghibah. Lebih daripada an-namimah. Tetangganya sakit hati, minta maaf, enggak mau dimaafkan karena sudah terlanjur dizalimi terus-menerus bertahun-tahun dan yang seterusnya, atau mungkin pernah diancam dibunuh dan yang semisalnya. Minta ridha kepada tetangga tersebut mumpung masih hidup. Kalau sudah meninggal, hati-hati dari apa yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kesalahan-kesalahan kita selama ini kepada tetangga-tetangga kita, yastahil minta kehalalannya, minta rasa maafnya, minta keridoannya, minta maaf. Kalau ternyata kita sudah minta maaf ditolak, saking sakit hati, saking terdolimi, bukan urusan kita, addainal wajib. Kita alhamdulillah telah merendahkan diri-diri kita, telah memiliki sikap tawadu' untuk meminta maaf, meminta kehalalannya. Urusan dia tidak mau maafkan, kembali kepada dia. Akan tapi kita sebagai seorang muslim yang pernah menyakiti, mendolimi tetangga kita, ayo segera, mumpung masih ada kesempatan untuk meminta maaf. Kalau di akhirat, enggak ada waktu lagi. Enggak akan diberikan kesempatan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita merengek, walaupun kita bersujud, tidak akan diberikan, karena tempat beramal sudah ditutup, sudah dihancurkan bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya yaumul qiyamah. Ketika berganti yaumul akhirah, maka yang ada adalah darul hisab, tempat untuk kita mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah kita lakukan. Enggak ada lagi waktu untuk beramal. Enggak ada lagi waktu untuk kita meminta maaf, kehalalan ataupun yang semisalnya. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari riwayat ini adalah at-tanbihu liman yadhlimuna wa yasiuna wa huwa yatlubunal ajra was-sawabi min indillahi azza wa jal. Dalam riwayat ini ada sebuah faedah yang berkaitan dengan peringatan agar kita tidak mudah melakukan sebuah kezaliman, agar kita tidak mudah melakukan sebuah kemaksiatan, yang mana dengan kemaksiatan tersebut, kezaliman tersebut, dosa tersebut, yang kita harapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan adalah balasan, ganjaran, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, padahal yang dilakukan adalah kemaksiatan demi kemaksiatan, kezaliman demi kezaliman, dosa demi dosa. Contoh ringkasnya, seorang bergelut dengan dosa riba, wal'iyadzubillah, dengan hasil dari riba tersebut yang diharamkan dan mendapatkan kemurkaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sedekahkan kepada fuqara wal masakin, dia berikan makan orang-orang yang membutuhkan, dia beramal soleh dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah jalla wa ala, wallahi la yanfa'. Yang demikian demi Allah tidak akan bermanfaat. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha suci, zat yang maha bersih, tidak akan menerima sedekah-sedekah yang berasal dari harta-harta yang kotor, harta-harta yang haram, riba dan yang semisalnya. Sehingga percuma dosa-dosa dia kerjakan, nanti dia mengatakan insyaallah dosa ini akan tertutupi. Dengan apa? Saya bersedekah dengan hasil dari riba tersebut. La yanfa. Begitu pula apa yang ada dalam riwayat ini. Bagaimana seorang wanita mengganggu tetangganya, tapi tetap dia beramal soleh, dia melaksanakan qiyamul lail, dia halapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi la khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada wanita tersebut. Bayangkan. Maka kita harus berhati-hati dari kezaliman, dosa, kemaksiatan. Jangan dianggap remeh. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Ketika kita sudah menganggap remeh sebuah dosa, artinya wal'iyadzubillah ada sebuah indikasi di sana, ada sebuah tanda di sana, bahwa kita adalah orang yang jauh dari rahmat Allah wal'iyadzubillah. Karena almarhumin, orang-orang yang mendapatkan rahmat demi rahmat dari Allah Jalla wa'ala, akan memandang besar sebuah kemaksiatan. Jangan sampai kita menjadi almal'unin, orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Biasa. Memandang kepada yang haram, biasa. Nanti beristighfar. Jangan, kalau ya ada waktu beristighfar. Kalau ternyata tidak ada waktu untuk beristighfar, tiba-tiba dalam rangka melakukan kemaksiatan tersebut, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui malaikat maut, apa yang akan dia katakan, apa yang akan dia harapkan? Maka gak akan bisa. Walaupun dia setelah melakukan kezaliman, kemaksiatan, dosa, memiliki niat yang baik, bahkan mengharapkan ajr, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dibenarkan. Sebagaimana jenis yang pertama dari wanita yang disebutkan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari riwayat yang sangat mulia ini adalah bagaimana seseorang diperbolehkan untuk berghibah. Seseorang diperbolehkan untuk berghibah. Jangan disalahfahami. Karena ghibah ini terbagi menjadi dua macam. Ghibah yang diharamkan dan ghibah yang dihalalkan, bahkan diwajibkan di dalam syariat. Mana yang diharamkan? Yang diharamkan seperti apa yang disebutkan dalam hadis ini oleh para sahabat? Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Dia sering mengganggu tetangganya dengan lisannya, ya Rasulullah. Ini ghibah yang mahrumah, yang diharamkan, muharramah, enggak boleh sama sekali. Yang berkaitan dengan keharaman. Tapi ada jenis ghibah di sana yang kedua. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat di dalam hadis ini, kalau kita lebih teliti di dalam memahami atau membaca hadis ini. Maka kata para sahabat, fulanatun tusallil maktubah wa tasaddaqa bi athwarin. Ini bentuk ghibah. Begitu pula ketika para sahabat menyampaikan, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahara wa taf'alu wa tasaddaqa wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Dua keadaan ini, yang pertama ketika para sahabat menyampaikan tasaddaqa bi athwarin, dia enggak ada sedekahnya ya Rasulullah kecuali dengan benda-benda yang sedikit, remeh, perkara kecil. Artinya apa? Artinya dari satu sisi itu adalah sebuah kekurangan. Dan kita sudah mengetahui semua definisi ghibah adalah ketika kita menyebutkan sebuah kekurangan, sebuah aib yang dimiliki oleh saudara kita, yang dimiliki oleh orang-orang yang berada di sekitar kita, dalam kondisi orang-orang tersebut tidak rela untuk disebutkan. Begitu pula dengan lafaz yang berikutnya, tu'dhi jiranaha bilisaniha. Dia ya Rasulullah suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Artinya jenis wanita yang pertama yang disebutkan oleh para sahabat bahwa dia ini sering menggibah ya Rasulullah, wanita tersebut, si A tersebut, si fulanah tadi tidak akan ridha untuk disampaikan kepada Nabi. Jengkel dia, tidak senang. Ini ghibah namanya. Tapi dilakukan oleh para sahabat. Siapa sekarang yang berani berkesimpulan para sahabat adalah orang-orang yang suka berghibah dengan ghibah al-muharramah? Hatu burhanahum inkanu sadiqin. Datangkan buktinya mereka. Kalau mereka mau menjatuhkan kredibilitas para sahabat, jangan malu-malu. Jangan sembunyi-sembunyi. Sorohah, terang-terangan. Karena memang tidak mau melakukan yang demikian, artinya menjatuhkan kredibilitas, harga diri para sahabat, muliakan para sahabat. Sebagaimana ahlu sunnah memuliakan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa arbahum. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum wa arbahum berghibah, menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi oleh wanita yang pertama maupun wanita yang kedua. Sedekah tapi sedikit ya Rasulullah sedekahnya. Enggak suka wanita tadi untuk disampaikan, tapi disampaikan oleh para sahabat. Maka ghibah ini masuk kepada jenis yang kedua. Ghibah yang mustatsna, yang dikecualikan dalam syariat, yang diperbolehkan. Ada dua keadaannya. Yang pertama secara global, banyak alasannya, bahkan ada 6 disebutkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Ghibah yang diperbolehkan ada 6 keadaan. Tapi dalam majelis yang singkat pada siang hari ini yang kita bahas hanya 2. Yang pertama adalah al-istifta. Ketika seorang ingin meminta fatwa, sebagaimana para sahabat melakukan hal tersebut untuk meminta fatwa dari sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, untuk melaporkan sebuah kezaliman yang masing-masingnya akan kita sebutkan contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di zaman Nabi alaihi salatu wasallam tersebar yang namanya al-ghibah. Kalau dikatakan oleh sebahagian musuh-musuh dakwatus salafiyah bahwa ahlu sunnati wal jamaah wahabiyah dalam tanda kutip kata mereka adalah satu sekte, satu kelompok yang gemar bergibah. Maka ketahuilah wahai du'at ala abwabi jahannam bahwa para sahabat gemar bergibah. Ketahuilah wahai du'at ala abwabi jahannam bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun gemar berghibah dalam tanda kutip. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kita harus melihat syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini secara kaffah, menyeluruh, secara sempurna. Sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala afwan, ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Udkhulu fis silmi kaffah." Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Bahkan Allah jalla wa ala menghasung, memerintahkan umat ini, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kalian, ambil. Apa yang dilarang oleh beliau, tinggalkan. Artinya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, perintah dari beliau alaihi salatu wasallam sejajar dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya Nabi alaihi salatu wasallam sejajar dengan perintah dari Allah jalla wa ala. Larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam sejajar dengan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sebagai umat Nabi taat kepada beliau sama dengan kita taat kepada Allah jalla wa ala. Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Nabi alaihi salatu wasallam, faqad ata'a Allah, sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani, dan yang bermaksiat kepadaku, faqad asa Allah, hakikatnya dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah, yang berkaitan dengan jenis yang pertama yang kita sebutkan tadi, al-istifta, meminta fatwa. Contohnya secara gamblang telah ada di riwayat yang ada di hadapan kita, bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait kejelekan dalam tanda kutip yang ada di sisi wanita pertama, terkait kejelekan dalam tanda kutip yang ada pada wanita yang kedua, dan semuanya difatwakan, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya tadi di awal majlis sempat ana sebutkan bahwasanya fulanah ini disebutkan namanya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui, oh yang dimaksud para sahabat ini si fulanah. Tahu Nabi alaihi salatu wasallam, bukan mubham. Dia ya Rasulullah, siapa dia yang dimaksud? Enggak demikian. Tapi disebutkan oleh Nabi, oleh para sahabat afwan radhiyallahu taala anhum wa ardhahum secara ta'yin. Fulanah namanya adalah fulan, dia dan yang terusnya. Ditutup sengaja, di siter. Karena memang kita harus menutup aib seorang muslim. Adapun contoh yang kedua datang dari kisah Fatimah bintu Qais. Fatimah bintu Qais pernah dilamar oleh dua orang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua adalah Abu Jahm. Abu Jahm ini namanya adalah Abu Jahm ibnu Hudzaifah al-Qurashi. Lengkapnya, nama beliau Abu Jahm, Abu Jahm kunyah, nama beliau adalah Ubaid. Jadi Ubaid ibnu Hudzaifah al-Qurashi radhiyallahu taala anhu arda. Kata Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, khatabani Muawiyah wa Abu Jahm." Wahai Rasulullah, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm dua-duanya datang untuk melamar aku. Mana yang engkau sarankan untuk aku terima wahai Rasulullah? Meminta fatwa dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tolong pilihkan mana yang terbaik dari Muawiyah dan Abu Jahm wahai Rasulullah. Maka perhatikan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini adalah ghibah. Tapi dihalalkan. Kenapa dihalalkan? Dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berani mengucapkan, mengambil sebuah statement, mengambil sebuah kesimpulan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam melakukan satu hal yang haram? Enggak akan mungkin ada yang berani dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dilakukan oleh beliau. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amma Muawiyah ibn Abi Sufyan fasu'luqun laisa lahu mal. Wahai Fatimah, ketahuilah, adapun Muawiyah bin Abi Sufyan, su'luq. Apa su'luq? Laisa lahu mal, dia orang yang fakir. Enggak punya harta. Kejelekan, aib. Harusnya disitir, harusnya ditutup. Tapi dalam rangka memberikan fatwa, Nabi SAW pun mengajarkan. Ini loh ghibah yang dihalalkan. Ini loh ghibah yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Jangan semuanya ghibah, ghibah, ghibah, enggak boleh haram. Ada ghibah yang tidak diharamkan. Makanya pelajari udkhulu fi silmi kaffah. Jangan hanya sekedar mendengar waswasah syaitan, syubhat syaitaniyah, haula wahhabiyah, orang-orang yang suka berghibah, yang suka menggunjing, ya, dan yang seterusnya. Na'udzubillah minad dalali wal hawa, at-tuham, al-fitan, al-kadzib. Kedustaan demi kedustaan, tuduhan demi tuduhan. Pepesan kosong, tidak ada buktinya. Qul hatu burhanahum in kanu shadiqin. Datangkan dalilnya. Mana dalil yang menunjukkan ahlus sunnah demikian dan demikian sesuai dengan tuduhan kalian? Ya firaqat dhalah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amma Abu Jahmin wa Fatimah, adapun Abu Jahm, seorang yang la yada'u asahu an atiqihi. Seorang pria, seorang suami yang tidak akan pernah meletakkan tongkatnya dari punggungnya. Tetap terletak, tetap diletakkan, ditaruh di punggungnya, enggak akan diturunkan oleh Abu Jahm Ibn Hudzaifah Al-Qurasyi radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kata para ulama, ada dua definisi, ada dua arti dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Yang pertama, innahu darrabun bin nisa. Abu Jahm memiliki sebuah kebiasaan untuk memukul istri-istrinya. Darrab bin nisa, sehingga tongkat yang ada di pundaknya tidak akan diletakkan. Satu kesalahan istrinya, dipukul. Dua kesalahan istrinya, dipukul. Terus demikian. Darrab. Bukan hanya sekitar satu dua kali. Darrab ini sighah mubalaghah. Artinya sering dia memukul istri-istrinya. Kalau di zaman sekarang, KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Ini Abu Jahm. Kira-kira Abu Jahm rela diucapkan demikian di hadapan calon istrinya, di hadapan Fatimah bintu Qais? Orang yang memiliki akal yang jernih akan mengatakan tidak akan rela. Tapi itu yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi berghibah dengan ghibah yang haram. Nabi menggunjing dengan gunjingan yang haram. Ajibu, kalian harus menjawab, wahai du'at, Abu Abi Jahannam. Jangan sekedar tuduhan. Al-kadzib, kedustaan. Jangan. Ini ilmiah. Hadisnya sahih. Silahkan dilihat perawi-perawinya. Arti yang kedua dari apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Jahm adalah kathratu asfarihi. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda sering melakukan safar, sering meninggalkan keluarganya. Ini pun bentuk sebuah keaib, bentuk kejelekan ketika seorang sering meninggalkan keluarganya, apa anak istrinya, kebutuhannya enggak dipenuhi. Seperti apa yang dimiliki oleh kebiasaan jamaah tabligh, keluar sana 3 bulan, 4 bulan, anak istrinya entah terlantar, siapa yang mengurusi. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Fatimah bintu Qais, jangan nikahi dua orang ini. La Muawiyah wala Abu Jahm. Jangan Muawiyah, jangan pula Abu Jahm. Jangan kamu terima khitbah, lamaran dari dua sahabat tersebut. Dan yang harus kita fahami, bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencela, benci kepada dua sahabat tersebut. La. Nabi SAW tetap menghargai kedua orang tersebut. Tapi ini adalah sebuah fatwa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Fatimah secara khusus dan kepada umat Nabi Muhammad SAW secara umum, agar bisa diambil pelajaran, agar bisa diambil faedah. Oh, ternyata kalau berfatwa, meminta fatwa, dan ternyata fatwanya tersebut berisi kejelekan orang-orang lain, maka gak ada masalah. Itu yang diinginkan dalam syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi jangan kita ambil kesimpulan prematur terlalu dini bahwa Nabi benci kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi benci kepada Abu Jahm. Tidak. Mereka para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum sebagai ahlul jannah, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, dan yang seterusnya dari keutamaan-keutamaan para sahabat yang enggak bisa kita rinci satu persatu dalam majelis yang singkat ini. Masuk mereka, masuk ke dalamnya Muawiyah bin Abi Sufyan, bahkan khalifah al-khamis, khalifah kaum mukminin yang kelima setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda. Abu Jahm pun demikian, deretan dari mulianya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'adzalik, bersamaan dengan itu, tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan syariatnya, menyampaikan fatwanya. Ini contoh yang kedua dari jenis yang pertama, ketika ghibah itu diperbolehkan. Adapun jenis yang kedua, ghibah itu diperbolehkan ketika seseorang ingin mengadu, menyampaikan syakwanya, menyampaikan keluhan-keluhannya. Yang menunjukkan akan hal ini adalah kisah Hindun. Kisah Hindun. Ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha menyebutkan dalam riwayatnya yang sahihah bahwasanya Hindun ibnu Utbah pernah datang mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Hindun bintu Utbah ini menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa kata Hindun bintu Utbah radhiyallahu taala anha, yang mana Hindun bintu Utbah ini adalah istri dari Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu arda. Kata Hindun bintu Utbah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun la yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi bani. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Aba Sufyan suamiku adalah rajulun yang sahih, seorang yang sangat kikir, pelit, bakhil ini masih mending, kalau syahih itu lebih parah lagi dari bakhil, sangat pelit. La yu'tini minan nafaqati ma yakfini. Lihat, ini seorang mar'ah loh, seorang wanita loh ini. Seorang istri dan salehah, Hindun bintu Utbah di antara sahabiat Nabi. Ada yang mengatakan sahabiat Nabi masuk ke dalam an-nar? Enggak akan mungkin. Sahabiat Nabi masuk ke dalam deretan kemuliaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum arbahum. Maka Hindun bintu Utbah menyampaikan hal ini dan tidak sama sekali diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal ini kan ghibah. Harusnya kan istri itu menutupi kekurangan suami. Harusnya demikian. Ditutupi kekurangan suami. Suaminya kikir, suaminya bakhil, suaminya ini, itu. Kekurangan suami. Dan suami itu pasti banyak kekurangannya. Karena suami para ummahat, suami para istri itu bukan malaikat. Pasti banyak kekurangannya. Apa kewajiban istri? Tutup. Sitr. Tutup kekurangan-kekurangan suami. Ternyata Hindun bintu Utbah enggak tahan. Bertahun-tahun hidup dengan Abu Sufyan, ternyata enggak kuat. Akhirnya menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Abu Sufyan ya Rasulullah, rajulun syahihun." Seorang suami yang sangat-sangat kikir, "La yu'tini minan nafaqah," enggak pernah memberikan aku nafkah. Enggak pernah memberikan aku yang bisa menutupi hajat-hajat kebutuhanku dan apa yang dibutuhkan oleh anak kami. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan ghibah dari seorang Hindun bintu Utbah radhiyallahu taala anha. Maka apa Nabi marah? Enggak. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahkan memberikan sebuah solusi, sebuah jalan keluar. Silahkan wahai Hindun, kamu ambil. Diam-diam. Naam. Diam-diam. Untuk memenuhi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu. Tanpa seizin Abu Sufyan ya Rasulullah, tanpa seizin Abu Sufyan, ambil, enggak ada masalah. Solusi dari Nabi alaihi salatu wasallam. Enggak diingkari sama ittaqillah ya Hindun, hati-hati kamu Hindun, bertakwa kepada Allah, suamimu tutupi aibnya, dan enggak demikian Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena Nabi memberikan ta'lim. Nabi memberikan tarbiyahnya, mendidik umat ini, khususnya Hindun bintu Utbah radhiyallahu taala anha wa ardaha, bahwa ini adalah ghibah yang diperbolehkan. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, dari dalil-dalil ini, dari hadis-hadis yang sahih ini, dari riwayat-riwayat yang mulia ini, para ulama as-salaf mengambil sebuah hukum. Al-ulama'u warathatul anbiya, mereka pewaris para nabi. Apa hukum yang mereka ambil? Untuk seorang diperbolehkan untuk membongkar uyub, membongkar kejelekan demi kejelekan, makar demi makar busuk yang dimiliki oleh ahlul bid'ah wa dhalal. Ahlul bid'ah, ahlul ahwa, firaqud dhalah adalah kelompok-kelompok yang telah mengkhianati al-Islam, yang telah mengkhianati akidah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Loh, dari mana arahnya? Kok ulama bisa mengambil kesimpulan demikian? Orang yang disebutkan ini permasalahan rumah tangga, yang berkaitan dengan tetangga, kok bisa diambil firaqud dalal, boleh digibahi? Jangan sembarangan ambil istidlal. Jangan sembarangan mencomot hadis, kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang salah, yang keliru. kata sebahagian mereka. Kalau masih ada yang membantah, maka sampaikan terakhir sudah. Sampaikan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa sataftariqu hadhihi al ummah ila 73 firqah kulluha fin nar illa wahida. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau dari mana dibantahnya? Ini gibahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tanda kutip. Sataftariqu hadhihi al ummah, umatku ini, umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya kata Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke dalam neraka. Duh, masa Nabi berani? Ya Nabi wahyu. In huwa illa wahyun yuha. Bukan berani, sangat berani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pribadi yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat sempurna. Siapa yang mau menandingi kepribadian, ketakwaan, kekhusyuan, kekhosyahan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak akan ada yang bisa menandingi. Sekelas Abu Bakar, Umar pun akan kalah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mithlama ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ketika Nabi ditanya siapa satu kelompok itu ya Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan mithlama ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka yang mirip keadaannya. Mereka yang mengikuti jalanku pada hari ini dan jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Kesimpulan yang wadih, kesimpulan yang sangat jelas, kesimpulan yang sangat gamblang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang mengikuti jalurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalurnya para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum, itu yang selamat. Dan sekali lagi, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengklaim, beliau yang menyimpulkan, beliau yang mengkhabarkan, beliau yang menginformasikan kepada kita, kulluha finnar. Ini firaqud dhalah. Kelompok-kelompok sesat yang tidak sejalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan Allah itu berada di atas langit. Berdasarkan firman Allah jalla wa ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ada sebahagian sekte, sebahagian firqah, sebahagian kelompok yang mengatakan, oh maksud Nabi itu bukan Allah di atas langit. Maksud Nabi itu Allah menguasai langit. La haula wala quwata illa billah. Pentakwilan-pentakwilan seperti ini tidak dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hati-hati. Ketika seorang budak wanita ditanya aina Allah, di mana Allah, dia katakan fis sama, di atas langit. Ini mau ditakwilkan dari sisi mana? Ini budak yang berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Akidahnya Nabi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh budak wanita tersebut. Allahu fis sama. Ini akidahnya Rasul, tinggal kita ikuti karena mudah memang syariat ini. Ittiba lal ibtida. Kita tugasnya hanya mengikuti. Nabi katakan Allah di atas langit, ikuti, manut. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan Allah punya dua tangan, manut. Kita mengikuti saja ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak usah berstatement. Ini enggak sesuai dengan akal ini. Enggak usah kita berstatement, enggak usah kita berinovasi dalam akidah-akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggal ittiba, mengikuti saja, selesai. Lal ibtida, enggak usah buat perkara-perkara yang baru. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yang benar-benar berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Ini yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga mafhumul mukhalafah dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini, orang-orang yang tidak sejalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sejalan dengan para sahabat, artinya adalah masuk ke dalam 73 firqah yang telah disebutkan, atau 72 firqah yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluha finnar. Jangan marah kepada kita, marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang mau marah, berani seorang muslim marah kepada Nabi? Ya enggak mungkin berani. Maka apa? Ayo terima. Ini al-haq, ini hadis, ini riwayat yang sahihah yang enggak bisa ditakwilkan dari sisi manapun. Terima al-haq, enggak usah cari-cari alasan, enggak usah mengikuti hawa nafsu yang dibimbing oleh syaitan wal iyad billah. Ikhwati fillah yarakumullah walhamdulillah, kita telah menyelesaikan hadis yang kita bahas biidznillahi taala. Pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk kepada bab yang baru yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah. Wallahu taala alamu bisawab. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada majelis kali ini. Mohon nasihatnya terkait ikhwan dan akhwat yang belum halal tapi sering komunikasi. chat dengan alasan menasehati dan sedang mencari istri, jazakallahu khairan. Ini berkaitan dengan kemaksiatan yang kita sebutkan tadi. Hati-hati, ini syubhat syaitaniyah. Mungkin digambarkan oleh syaitan kepada ikhwan tersebut agar tetap melanjutkan chatnya, agar tetap melanjutkan komunikasinya. Toh tidak ketemu, toh tidak bertatap muka. Hati-hati, ini waswasah dari syaitan, syubhat syaitaniyah. Enggak boleh, haram. Enggak punya hubungan, bukan mahramnya, bukan seseorang istrinya, bukan kakaknya, bukan adiknya, enggak boleh, haram. Hati-hati dari syubhat syaitan dan hati-hati dari maksiat yang modelnya demikian. Apalagi fitnah yang berkaitan dengan an-nisa, fitnah wanita luar biasa. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kita harus berhati-hati dari fitnah wanita tersebut. Yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa fitnah wanita itu adalah fitnah yang paling besar untuk kaum laki-laki yang ada di sisi umat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga nasihat saya, tinggalkan. Putuskan chat tersebut, hapus kontaknya, jangan ada lagi. Jangan ada lagi, tinggalkan sejauh-jauhnya. Manfaatkan waktu yang ada untuk mengamalkan amalan-amalan ketaatan, karena mungkin dari keharaman ini, kemaksiatan ini, banyak, ya akhi, urusan-urusan antum yang terlalaikan. Banyak yang dikorbankan, banyak yang akan mendapatkan asar pengaruh yang jelek dari kemaksiatan tersebut, wal'iyadzubillah. Tinggalkan sejauh-jauhnya dan bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Bagaimana menyikapi tetangga yang memiliki rumah dengan pagar yang tertutup rapat dan acuh tak acuh terhadap tetangganya? Kalau yang memiliki pagar yang tertutup rapat, sebenarnya tidak masalah, karena mungkin pagar tersebut dia bangun untuk menutupi hijab bagi keluarganya agar tidak nampak dari yang lain. Akan tetapi kita fokus pada pertanyaan yang kedua, acuh tak acuh terhadap tetangga, ini yang harus diperbaiki. Bagaimana kita menyikapi tetangga yang acuh tak acuh dengan kita? Ya kita juga jangan sampai membalas kejelekan dengan kejelekan yang serupa. Syariat Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kita apabila ada kejelekan, kita balas dengan kebaikan. Ini syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qudwatun hasanah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ternyata disampaikan, diberikan kejelekan-kejelekan, dizalimi dengan kezaliman-kezaliman yang ada, sudah, maafkan. Berikan yang baik. Jangan kejelekan itu kita balas dengan kejelekan juga. Jadi apabila ada tetangga yang acuh tak acuh, maka ya sudah, kita harus perhatian, kita harus peduli, tahadu tahabu, berikan hadiah-hadiah, walaupun mungkin hadiah tersebut akan diremehkan oleh dia karena dia adalah orang kaya dan yang seterusnya, enggak ada masalah. Karena yang mendapatkan dosa dia yang meremehkan, kita memberikan hadiah, mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kejelekan janganlah dibalas dengan kejelekan, akan tetapi harus kita balas kejelekan tersebut dengan kemuliaan, dengan kebaikan, dengan kita mengharapkan wajah Allah dan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan pada majelis siang hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.